segala amarah dalam hatimu. Terkadang kau sendiri tak mengerti, begitu mudah engkau kecewa. Sekali terjadi setiap harapanmu tak terpenuhi. Yeah. Countdown. Ini apa mau saya bawa lagu Mas Indra?